بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kemudian bab berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala babu وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم باب ancaman orang yang berucap pada Al-Quran dengan ra'yinya, dengan pendapatnya, وبما لا يعلم, dan dengan hal yang tidak dia ketahui. Iya. Di sini Syekh rahimahullah memperingatkan tentang tidak bolehnya seseorang itu berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya semata, atau dia berbicara tanpa ilmu. Disebabkan ancaman akan hal ini. Ini tampak ya dari keutamaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah sempurna. Jelas ayat-ayatnya. Penafsirannya juga terang di kalangan para ulama. Maka tidak diperlukan ada yang berbicara dalam Al-Quran tanpa ilmu. Jadi dia berbicara dengan ra'yi, dengan semata pemikiran dan pendapatnya. Iya. Kalau dia berbicara tanpa ilmu, itu jelas ya. Larangannya. Dosanya. Tapi kalau dia berbicara dengan ra'yi, nah di sini ra'i yang dimaksud adalah ra'yul madmum. Ra'i yang tercela. Karena ra'i itu ada dua. Ada yang mahmud, ada yang madmum. Ada yang tercela. Ya, ra'i yang mahmud itu adalah pendapat yang dia petik istimbab, dia pahami dari sebuah nas ataupun yang lainnya. Maka itu adalah hal yang bagus. Karena itu Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bermacam-macam ra'i di dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Dan beliau sebutkan ada ra'i yang mahmud, terpuji, dan ada ra'i yang tercela. Nah, di sini yang dimaksud oleh penulis, dia berucap tentang Al-Quran, yaitu dengan ra'i yang tercela. Iya. Dengan semata ra'i, tidak ada dalil. Hanya sangkaan, dugaan. Kayak ini adalah hal yang tidak boleh di dalam Al-Quran. Tapi kalau dia seorang alim, dia paham kandungan bahasa, sisi-sisi pendalilan, dia mengerti dari penafsiran para ulama, kemudian dia istimbat dari ayat, nah, maka ini ra'i mahmud, terpuji. Iya. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan ila qawlihi wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Iya. Qul innama harrama, katakanlah sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku hanyalah al-fawahish. Al-fawahish jamak dari fahisha, kekejian-kekejian. ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak maupun yang tidak tampak. Kelanjutan ayat, wal ithma wal bagya bighairil haqq, demikian pula diharamkan dosa dan kesewenang-wenangan tanpa hak. Kalimat bighairi haqq ini sifat kasyifah namanya, sifat yang lebih memperjelas bahwa kesewenang-wenangannya tanpa hak. Bukan artinya kesewenang-wenangan itu ada yang dengan hak, ada yang tanpa hak, enggak. Kesewenang-wenangan semuanya tercelah, semuanya tanpa hak. Tapi ini lebih menyingkap makna, lebih menegaskan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kau bersyirikat, persekutukan Allah dengan hal yang tidak diturunkan sultan terhadapnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi ini penyebutan dosa-dosa. Dan penyebutan dosa-dosa ini di sini ala sabilit tadalli, dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Disebut yang paling kecil, setelahnya yang besar, setelahnya lebih besar, setelahnya lebih besar, setelahnya yang paling besar. Berarti kalau diurut, dosa yang paling besarnya di sini apa? Yang terakhir. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Muncul pertanyaan, kalau begitu, berucap atas nama Allah tanpa ilmu lebih besar daripada kesyirikan. Padahal syirik adalah dosa paling besar. Jawabannya iya. Karena kesyirikan itu juga munculnya dari berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Di ayat yang lain dikatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah. Itu yang dikatakan paling zalimnya. Karena itu Ibnu Al-Qayyim memetik dari ayat ini bahwa berbicara tanpa ilmu itu dosa yang paling besar. Dan ini didukung oleh sejumlah ulama, termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan membenarkan pendapat ini. Iya. Jadi ini ayat cakupannya umum ya. Karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu banyak bentuknya. Salah satunya adalah menafsirkan ayat-ayat, menjelaskan makna-maknanya tanpa ilmu. Nah, ini tidak diperbolehkan, diharamkan. Kemudian beliau bawakan dua hadis. Kata beliau, wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi wa fi riwayatin bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahu at-Tirmidzi wa hasanah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, siapa yang berucap tentang Al-Qur'an dengan ra'yinya, wa fi riwayatin bi ghairi min ghairi ilmin, dalam sebuah riwayat tanpa ilmu. Ini tampak ya bahwa Syekh rahimahullah pada judul bab ketika mengatakan bi ra'yihi, ra'yi yang madmum itu salah satu cirinya ra'yi tanpa ilmu. Iya. Jadi bukan mutlak ra'yi yang dicelah. Ada ra'yi tanpa ar-ra'yi al-madmum. Itu banyak bentuk ya. Di antaranya dia berbicara tanpa ilmu. Nah, jadi siapa yang berucap tentang Al-Quran bira'ihi, dengan ra'inya, mingkiri ilmu, tanpa ilmu, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dari neraka. Iya. Ini ancaman besar ya. Tapi hadits ini ada kelemahan pada sanadnya. Dari sisi makna, sudah berlalu pada ayat penegasan, tidak boleh berbicara tentang Al-Quran dengan ra'i. Kemudian kata beliau, wa'an Jundub, Jundub bin Abdullah Al-Bajali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asab faqad akhta. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala gharib. Dari Jundub, yaitu Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berucap tentang Al-Quran dengan ra'yinya, lalu dia benar, maka dia telah salah. Dan ada orang berucap tentang Al-Quran, tadinya dengan ra'yi, tanpa ilmu. Setelah itu tampak bahwa dia benar, maka dia pun sudah dianggap salah. Karena asalnya dia berbicara tanpa apa? Tanpa ilmu. Iya. Jadi walaupun hasilnya benar, tapi dia ini sudah salah karena dia berbicara tentang kalam Allah tanpa ilmu. Iya. Dan ini hadits juga dhaif ya, lemah. Hanya saja dari sisi makna sudah tercukupi di dalam ayat. Baik, kemudian bab berikutnya. Kata beliau, bab ma ja'a fil jidali fil Quran. Bab apa yang datang tentang jidal terhadap Al-Quran. Iya. Kata beliau rahimahullah, qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, ayatani ma ashaddahuma ala man yujadilu fil Quran. Ada dua ayat, ma ashaddahuma, betapa kerasnya dua ayat ini terhadap orang yang menjidal tentang Al-Quran. Apa dua ayat ini? Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak ada yang berjidal tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Wa qawluhu, dan ayat yang kedua firman Allah, jidalun taib. Wa qawluhu, wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam kitab sungguh berada dalam shiqaq yang sangat jauh. Iya. Baik. Jadi ini dari penulis rahimahullah, beliau bawakan tentang apa yang datang berupa ancaman terkait dengan orang yang berjidal pada Al-Quran. Iya. Maksudnya dia berjidal pada Al-Quran dengan hal yang meragukannya, dengan perkara yang membawa kebatilan, jidal yang mengakibatkan munculnya keraguan, merusak pemahaman, atau yang semisal dengan itu. Iya. Karena itu dikatakan di sini qala Abu Aliyah. Berkata Abu Aliyah. Ya Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, salah seorang imam besar ya. Kata beliau ada dua ayat. Dua ayat ini sangat keras sekali. Menunjukkan ancaman orang yang berjidal tentang Al-Quran. Ayat yang pertama di surah Ghafir. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak ada yang jidal pada ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Jadi ini jalannya orang-orang kafir. Iya. Ya mereka ini memperdebatkan ayat-ayat Allah, menentangnya. Ingin menimbulkan keraguan, kebimbangan. Jadi kalau dia jidal dengan dasar ini, tadi dia mendebat ayat untuk membela akidah yang rusak, maka ini hanya sifatnya orang-orang kafir. Perhatikan, bahwa ini jalannya orang-orang kafir. Kemudian ayat yang kedua, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Orang-orang yang berselisih di dalam Alkitab, iya, mereka ini fi shiqaqin ba'id, dalam shiqaq, dalam perpecahan, dalam kebinasaan yang sangat jauh. Hal yang sangat jauh. Jadi orang berselisih tentang Alkitab. Setiap orang mengambil pendapatnya masing-masing. Dia bela dengan hawa nafsunya. Iya. Maka ini fi shiqaqin ba'id. Mereka ini jauh dari kebenaran. Jauh dari mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran tersebut. Iya. Ini dua ayat luar biasa ya. Memberikan kepada kita adab-adab dan akhlak orang yang mempelajari Al-Quran. Karena orang yang mempelajari Al-Quran itu ada adab-adabnya dan akhlaknya. Dia membacanya untuk mengambil ilmu, untuk tunduk. Dia membacanya untuk tadabbur. Diamalkan. Karena itu ditilawah saja, orang membaca Al-Quran saja, itu ada etikanya. Dia membacanya dengan berudu. Bagus kalau sebelumnya dia bersiwak. Kemudian ketika dia baca dengan suara yang bagus, suara yang indah. Akan datang nanti ya di akhir bab tentang hal itu. Dari etika membaca dan juga dari etika tilawah. Dia membacanya dengan suara yang tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Dan berbagai etika disebutkan tentang Al-Quran. Iya. Kemudian beliau bawakan di sini dua hadith. Hadith yang pertama kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jidalun fil Qur'an kufrun. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa isnaduhu jayyid. Iya. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jidal pada Al-Qur'an adalah kekafiran. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dan Abu Daud, dan isnadnya jayyid. Lafaz Ahmad Abu Daud itu mira'un fil Quran. Berdebat. Mira'. Iya. Mira' itu mirip dengan jidal ya. Tapi mira' itu lebih arah mana kepada jeleknya lebih keras. Kata mira'. Baik. Tapi maknanya sama. tentang tidak bolehnya seorang itu jidal terhadap Al-Quran, memperdebatkan Al-Quran. Iya. Kemudian kata beliau, wa fi hadits Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr, itu nama lengkapnya. An abihi, dari ayahnya yaitu Shu'aib, an jaddihi, dari kakeknya yaitu kakek ayahnya. Kakeknya Shu'aib, kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin As. Adapun Muhammad, kakek dari Amr, itu tidak ada riwayatnya ya. Tapi Abdullah bin Amr. Anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, annahu an jaddihi annahu qala, beliau berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman yatamarawna fil Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar satu kaum, mereka ini berdebat dalam Al-Quran. Ini mira di sini ya bahasanya. Sama dengan jidal di atas. Iya. Faqala innama halaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama halaka kana qablakum bihadha darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'd. Wa innama nazala kitabullah yusaddiqu ba'dahu ba'da. Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'd. وما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكيله الى علمه. Ini etika ya yang agung dalam Al-Qur'an. Ya, Rasulullah pernah mendengar satu kaum mereka berdebat dalam Al-Qur'an. Maka Rasulullah bersabda, sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini kita ambil fikih bahwa ada amalan-amalan yang merupakan sebab kebinasaan umat-umat sebelum kita. Ini wajib kita waspadai dari amalan-amalan tersebut. Ada hal-hal yang merupakan sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Ya. Itu diingat baik-baik. Banyak di dalam hadis diingatkan ayat-ayat Al-Quran. Supaya kita mengambil fikih. Jangan mengikuti jalannya umat-umat terdahulu dalam kebinasaan yang mereka dibinasakan padanya. Jadi dari kebiasaan umat sebelum kita seperti ini, berdebat. Mereka mempertentangkan kitab Allah, membenturkan kitab Allah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Padahal Al-Quran itu turun, kitab Allah itu turun untuk sebagiannya membenarkan sebagian yang lainnya. Maka jangan kalian dustakan sebagian Al-Quran dengan kalian dustakan sebagian yang lainnya. Ya, kalian dustakan sebagian Al-Quran dengan dibenturkan seperti itu, artinya dustakan sebagian Al-Quran. Fama alimtum minhu faqulu, apa yang kalian punya ilmu, ucapkan. Ini tidak boleh berucap tanpa ra'i. Apa berucap dengan ra'i? Tidak boleh. Dia punya ilmu, dia ucapkan. Wa ma jahiltum fakiluhu ila alimi. Apa yang kalian jahil, sandarkan kepada alimihi, yang mengetahuinya. Iya. Kembali kepada siapa yang mengetahui akan hal tersebut. Yaitu etikanya. Seseorang di dalam Al-Quranul Karim. Maka ini dua hadith yang agung. Terdapat penjelasan dan penegasan makna dua ayat. Jadi jidal pada Al-Quran itu bisa mengantar kepada kekafiran. Itu jalannya orang-orang kafir. Dan jidal pada Al-Quran ini akan mengakibatkan orang jauh dari petunjuk. Jauh dari petunjuk. Iya. Maka seorang mukmin dasarnya adalah sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taat. Baik. Selesai bab ini. Kemudian bab berikutnya kata penulis rahimahullah, babu ma ja'a fil ikhtilafi fil Qur'an fi lafdhihi wa ma'na. Bab apa yang datang tentang ikhtilaf, berselisih pada Al-Quran dalam lafaz maupun maknanya. Ini pelengkap di bab sebelumnya. Iya. Kalau sebelumnya jidal ya, dia berdebat. Ini ikhtilaf, dia lebih luas cakupannya. Iya. Sebab kalau jidal itu ada kesan dia agak keras. Tapi kalau ikhtilaf berselisih, dia lebih luas dari sisi cakupan. Tapi ini bab melengkapi pembahasan sebelumnya. Apa yang datang tentang ikhtilaf dalam Al-Quran, dalam lafaz maupun maknanya. Maksudnya dalil-dalil dari ayat Al-Quran maupun hadith yang menjelaskan bahaya, memperingatkan dosa orang yang berselisih dalam Al-Quran. Bab-bab ini dari sisi keutamaan fadilah Al-Quran, Al-Quran itu membuat hati semakin dekat. Sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, membuat orang semakin yakin. Maka kalau dia dalam Al-Quran berselisih, memperdebatkan, maka ini pasti ada sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Maka diingatkan di sini oleh Syekh bahwa itu bukan jalan orang yang ingin mendapat keutamaan di dalam tilawah Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Dihindarkan dirinya dari jalan yang buruk ini. Baik. Kata beliau, waqaulillahi azza wa jal, wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka al-ayat. Dan firman Allah azza wa jalla, dan terus menerus mereka berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Al-ayat, kelanjutan ayat. Walidhalika khalaqahum watammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Terus menerus mereka itu berselisih. Iya. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Jadi manusia ini tadinya diciptakan satu umat. Kana an-nasu ummatan wahida fakhtalafu. Satu umat. Kemudian mereka berselisih setelah itu. Maka di ayat ini dikatakan wala yazaluna mukhtalifin. Terus menerus mereka berselisih. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Berarti ada dua golongan. Ada golongan yang berselisih jauh dari rahmat. Dan ada golongan yang tidak berselisih. Inilah yang dirahmati. Yang jauh dari perselisihan. Maka di sini penegasan bahwa mereka yang tidak berselisih, itulah yang bagus. Itulah yang dirahmati. Berselisih apapun untuk keluar dari jalan yang dirahmati oleh Allah. Iya. Walidhalika khalaqahum. Untuk itulah mereka diciptakan. Maksudnya keberadaan mereka dua golongan, ada yang berselisih dan ada yang tidak berselisih, ada yang dirahmati dan tidak dirahmati. Untuk itulah mereka diciptakan. Iya. Karena memang manusia seperti itu, ada yang disucikan oleh Allah, ada yang tidak. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Ini kata bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, tidak seorang pun di antara kalian yang disucikan. Tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Iya. Walakin habbaba ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ. Tapi Allah membuat keimanan itu dicintai kepada kalian, dihiasi di hati kalian, dan Allah membuat kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadi ini dua golongan. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Di atas keadaan inilah mereka dicipta. Ada keadaan yang lurus, istiqamah di atas ketaatan. Ada keadaan yang menyimpang, berselisih, dan tidak di atas jalan yang lurus. Ini untuk itulah mereka dicipta. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu. Ini kalimat di sini, kalimat kauniyah qadariyah. Sebab kata kalimah itu salah satu dari 14 kata di dalam An-Nusus yang terbagi dua. Ada yang menjadi, ada yang kauniyah qadariyah, ada yang apa? Syariyah. Iya. Jadi ini sifatnya kauniyah, takdir. Sudah ketentuan dan takdir Allah bahwa neraka jahannam itu yang memenuhinya nanti ada dari kalangan jin dan manusia. Ini peringatan. Tambahayanya berselisih, jangan keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dirahmati itu adalah siapa yang tidak berselisih. Dan ini ayat menjelaskan kebatilan hadith yang kadang disebut oleh sebagian orang, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku, silam pendapat umatku adalah rahmat. Ini hadith yang batil. Dari sisi sanad tidak ditemukan sanadnya oleh para ulama ahli hadith. Dari sisi makna ini bertentangan dengan ayat. Karena mereka yang tidak berselisih itulah yang dirahmati. Justru pemahaman kebalikan dari ayat, kalau dia berselisih berarti dia tidak masuk ke dalam golongan yang dirahmati. Karena itu bagaimana mungkin dikatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, ini ayat yang kedua. Kana an-nasu ummatan wahida wa ba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Adalah manusia tadinya satu umat. Wa ba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Maka Allah utus para nabi sebagai orang-orang yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi para nabi dua tugasnya, memberi kabar gembira dengan tauhid, dengan surga, dengan pahala Allah, dengan rahmat, dan memberi peringatan dari kesyirikan, dari api neraka, dari kemurkaan Allah, dan hal-hal yang bisa mendatangkan adab. Al-ayah, kelanjutan ayat, wa anzala ma'ahumul kitab, dan diturunkan bersama mereka kitab. Iya, ini sisi pendalilannya Syekh di sini. Diturunkan bersama mereka kitab. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Turunkan bersama mereka kitab dengan kebenaran supaya ia berhukum di tengah manusia pada apa yang mereka berselisih. Iya. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab yang menyatukan, membawa kepada kebersamaan, mendidik manusia untuk menolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, mengajak mereka bersama-sama di atas ketaatan. Bukan kitab perselisihan, perpecahan, saling membelakangi, saling memusuhi, saling berbuat dosa, kejahilan, tidak seperti itu. Turunkan bersama mereka kitab dengan kebenaran, supaya menjadi hukum di tengah manusia terhadap apa yang mereka berselisih dalamnya. Iya. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. Tidak ada yang berselisih di dalamnya kecuali mereka yang diberi kitab ini setelah datang kepadanya bayyinat. Nah ini. Jadi siapa yang dicela, sudah datang bayyinat, Alkitab sudah datang, sudah terang, mereka tetap berselisih di situ. Tetap berselisih. Nah ini dicela. Bagi yang bainahum. Ya, dan diterangkan ini sebab perselisihannya karena bagi kewenangan antara sama mereka. Setiap orang ingin menang di atas yang lainnya, melampaui batas terhadap yang lainnya. Ini keadaan orang yang menyimpang, yang berselisih. Adapun orang yang beriman, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidznih. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Lalu Allah memberi hidayah kepada orang yang beriman sehingga mereka mengenal kebenaran dari apa yang diperselisihkan dengan izin Allah. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Ya, karena itu penting sekali ya kita memohon hidayah. Di surah Al-Fatihah yang kita baca paling kurang 17 kali dalam sehari dan semalam, ya, kita membaca hal tersebut. Termasuk Nabi mengajarkan doa yang dibaca di solat tahajud. Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi ikhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Dia memohon kepada Allah supaya diberi petunjuk pada apa-apa yang manusia berselisih di situ. Nah, baik. Jadi dua ayat ini terdapat penegasannya tentang tercelahnya berselisih pada Al-Quran. Iya. Ayat yang pertama penegasan itu sifat orang yang jauh dari rahmat. Ayat yang kedua menerangkan bahwa itu sifat orang-orang yang keluar dari fitrah. Asalnya manusia diciptakan di atas mereka satu umat tadinya. Perselisihan datang setelah itu. Demikian pula yang menyimpan setelah datang Alkitab berselisih lagi. Ini semuanya dicela. Kemudian beliau bawakan hadith-hadith. Kata beliau fi sahih, dalam as-sahih. Iya. Dalam as-sahih maksudnya di sahih Al-Bukhari. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, sami'tu rajulan yaqra'u ayatan. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha. Kata Ibnu Mas'ud, saya mendengar seorang lelaki membaca sebuah ayat. Yang ayat ini saya pernah dengar Nabi membacanya tapi berbeda dengan bacaan orang itu. Fa akhadtu bi yadihi fantalaqtu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lah. Kata Ibnu Mas'ud, maka saya ambil tangan orang itu. Saya bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya sebutkan kepada Nabi, orang ini dia baca ayat. Ayat yang dia baca, saya pernah dengar engkau membacanya berbeda dengan apa yang dia baca. Fa'araftu fi wajhihi al-karahiyah. Maka saya lihat di wajah Nabi itu ada ketidaksenangan. Itu Rasulullah ya, dalam kehidupannya sebagaimana adanya. Kalau beliau tidak senang, dilihat di wajahnya tidak senang. Beliau bergembira, dilihat di wajahnya bergembira. Ya, ada sebagian manusia, ya, kadang dia gembira, tapi wajahnya biasa-biasa saja. Ada yang sangat tidak senang, tapi wajahnya tersenyum. Iya. Dan itu pembawaan ya manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dari sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala kilakuma muhsin fala takhtalifu. Kata Nabi, kalian berdua orang yang berbuat baik. Maksudnya sudah benar. Kamu Ibnu Mas'ud, bacaanmu sudah benar. Orang ini juga sudah benar bacaannya. Jangan kalian berselisih. Ini menunjukkan kepada kita bahwa membaca Al-Quran itu ada beberapa bentuk bacaan. Itulah yang diistilahkan sekarang dengan kira'ah-kira'ah ya. Yang berjalan. Ya. Ya, kalau kita di Indonesia ini, kita baca hafs dari Asim. Kebacaan kita. Kalau orang-orang di Maroko sana, di Aljazair, mereka membaca riwayat Nafi, warsh dari Nafi. Kalau di sana, di Libya, misalnya, dan beberapa wilayah di sekitarnya, mereka membaca riwayat Nafi juga, tapi dari jalur Qolun. Iya. Ini ada perbedaan. Ini yang berjalan ya di tengah manusia ya secara umum. Jadi masyarakat umumnya begitu bacanya. Kalau kita alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin maliki yaumiddin. Kalau mereka ini yang di riwayat Nafi', mereka baca maliki yaumiddin. Tidak dibaca maliki yaumiddin tapi maliki yaumiddin bacanya. Ini kan berbeda. Dan dua-duanya diturunkan Al-Quran seperti itu. Karena itu kata Nabi, kalian berdua telah berbuat baik, sudah benar. Iya, sepanjang itu ada jalur riwayat dari Nabi, Nabi yang mengajarkan, maka semuanya sudah benar. Fala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Jangan kalian berselisih. Nah, karena itu tidak pantas seorang itu kalau dia di Indonesia di sini, dia baca di masyarakat umum dengan bacaan yang tidak dikenal oleh masyarakat. Hah? Sebab itu akan menimbulkan potensi perselisihan. Iya. Itu ada kaset-kasetnya Muammar itu ya. Dia membaca dengan riwayat Warsh. Iya. Sama orang-orang di kampung dibilang ini Muammar tidak tahu mengaji. Ya. Wadduha, dia baca wadduha. Jelas ya? Karena mereka enggak paham yang kayak begituan. Iya. Jadi kalau walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya kalau mereka baca tidak seperti itu. Walal akhiratu khairul laka minalula. Beda ininya. Minalula. Jadi kalau dibaca pada orang yang apa namanya tidak mengenal, akan potensi terjadi perselisihan. Iya. Jadi kalau dia di negeri yang masyhur satu bacaan, dia baca bacaan itu saja. Bacaan itu saja. Kecuali kalau dia di tengah penuntut ilmu, orang-orang mengerti, dia baca sebagian hal, dia mungkin dibacanya, dia talaki, enggak ada masalah di dalam hal tersebut. Kata beliau, kilakuma muhsin fala takhtalifu. Kalian berdua ini sudah muhsin, berbuat baik. Jangan kalian berselisih. Fainna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Karena orang-orang sebelum kalian, mereka ini berselisih, maka mereka binasa. Ya. Ini saya perlu ingatkan ya, jangan sampai orang Makassar ini karena sulit mengucapkan ra tebal, oh kita ikut qira'ah nafi, jadi bacanya ra. Ya, mereka bacakan al-akhirah walal akhirah, bukan akhirah. Ra-nya jadi tebal. Apa jadi tipis? Iya. Jadi tipis. Kalau ra sebelumnya kasrah itu mereka baca tipis. Akhirah. Kalau kita kan akhirah kalau baca. Oh, jadi ada yang berkata, oh saya akhirah saja. Ya, karena saya riwayat Nabi saya ikuti. Tidak boleh seperti itu, asal-asal ikut saya. Ya, itu semuanya ada aturannya, ada riwayatnya, cara mengucapkannya, hukum-hukumnya ya. Karena itu diambil Al-Quran dari guru. Dia baca dari guru. Nah, ini banyak orang-orang yang bagus suaranya membaca, tapi kalau dia duduk di guru akan banyak disalahkan. Karena ada hal-hal yang tidak benar di dalam bacaan-bacaannya dari banyak sisi. Karena itu mengambil dari guru itu penting. Baik. Iya, ini saya hanya menjelaskan ya tentang ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah. Ya, jangan sampai ada yang berkata, "Oh, ini rupanya berat sekali belajar." Jangan ada yang mengatakan berat, orang baca ilmu itu enggak ada yang berat, bagus. Tapi ilmu itu ada aturan-aturannya, lengkap, detail. Ya, orang kalau belajar benar, insyaallah akan dimudahkan. Akan dimudahkan. Dan sengaja saya kadang uraikan agak lebar seperti itu supaya kita tahu bahwa ilmu itu tidak diterima orang itu asal bicara saja, tapi ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Ya, jadi kata Nabi, kila kuma muhsin, fala takhtalifu. Kalian berdua berbuat baik, jangan kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Ini juga sebab kebinasaan umat sebelum kita. Mereka berselisih pada kitabnya, maka mereka pun binasa. Wafihi ayatan, dan juga di dalam as-sahih juga, maksudnya as-sahih di sini riwayat Muslim ya. An ibni Amrin dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anahu qala hajjartu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Kata beliau, suatu hari saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi-pagi. Jadi masih pagi-pagi. Ibnu Amr, Abdullah bin Amr itu sudah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faqala atau qala fasami'a aswata rajulaini ikhtalafa fi aya. Maka Nabi mendengar suara-suara dua orang berselisih tentang sebuah ayat. Fakharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'rafu fi wajhihi al-ghadab. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, terlihat di wajah beliau kemarahan. Faqala inna ma halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena mereka berselisih di dalam Alkitab. Ini sama ya. Kalau mereka berselisih dari sisi lafaz, berselisih dari sisi makna, padahal semuanya ada di dalam Al-Quran, maka ini hal yang membinasakan. Kata beliau, fil musnadi anhu min hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Dan di dalam musnad darinya, maksudnya dari Abdullah bin Amr juga, dari riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ini Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, itu banyak berulang ya dalam hadith-hadith. Karena dia sebuah riwayat terkumpul, Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, anna nafaran kanu julusan di babin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, faqala ba'duhum alam yakulillahu kada wa kada, waqala ba'duhum alam yakulillahu kada wa kada. Kata Abdullah bin Amr, sungguhnya sekelompok orang mereka duduk-duduk di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pintu Nabi itu dekat masjid, jadi mereka kalau duduk di situ enggak ada masalah. Karena memang di masjid ya, dan juga Nabi itu memang membuka rumahnya untuk siapa saja yang ada keperluan. Karena itu biasa ada orang di depan pintunya. Iya. Tapi kalau dia enggak ada keperluan, duduk di pintu orang, nah ini enggak benar ya. Baik. Faqala ba'duhum alam yakulillahu kada wa kada. Begitu orang-orang yang duduk, sebagian mereka yang berkata, bukankah Allah berfirman begini dan begini? Faqala ba'duhum, yang lainnya berkata, alam yakulillahu kada wa kada, bukankah Allah berfirman begini dan begini? Saling membantah dua orang ini. Fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut. Fakharaja ka'annama fuki'a fi wajhihi habbur rumman. Iya. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seakan-akan fuki'ah. Iya. Di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlihat seperti biji delima. Iya. Nah, jadi kalau dikatakan fuki'ah seperti biji delima, kira-kira bagaimana itu? Hah? Merah padam gitu ya kalau bahasa Indonesia, sangat merah mukanya karena marah. Faqala bihadza umirtum abihadza bu'ittum. Dengan hal yang seperti ini kalian diperintah, dengan hal yang seperti ini kalian diutus. Antadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Kalian saling mempertentangkan kitab Allah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ini keadaan seperti itu. Berdebat, dia bela ininya. Allah berfirman begini. Yang sana membalas, Allah berfirman begini. Dia pertentangkan Al-Quran. Ini tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah, innama dhallatil umamu qablakum bimithli hadha. Sungguhnya umat-umat sebelum kalian itu tersesat padahal yang semisal ini. Innakum lastum mimma hahuna fi syai. Sesungguhnya kalian ini bukan pada apa yang ada di sini sama sekali. Ya maksudnya perselisihan yang seperti ini, ini sama sekali tidak pantas ada pada kalian sama sekali. Fanzuru alladhi umirtum bihi fa'malu bih walladhi nuhitum anhu fantahu anhu. Lihatlah apa yang kalian diperintah dengannya, amalkan. Apa yang kalian dilarang, hendaknya kalian berhenti. Itu sederhana. Apa yang diperintah, diamalkan. Yang dilarang, dia tinggalkan. Jangan dia pertentangkan Al-Quran sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kofi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, kharaja ala ashabihi, wahum yatanaza'una fil qadar. Nabi SAW keluar kepada para sahabatnya, dan mereka sedang berselisih tentang takdir. Iya. Ini juga bukan hal yang diperselisihkan. Sebab itu semuanya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya adalah kita beriman. Maka berselisih dalam hal tersebut dari hal yang dicela. Wa kadza rawahu at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah wa fihi kharaja wa nahnu natanaza'u fil qadar. Wa qala hasanun. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga dari hadits Abu Hurairah, dan di dalam hadits Abu Hurairah itu dikatakan bahwa Rasulullah keluar dan kami sedang berselisih tentang takdir. At-Tirmidzi berkata bahwa hadits ini adalah hadits yang hasan. Baik. Selesai bab ini. Kandungannya sekira jelas ya. Bab berikutnya ini penjelasan solusi kalau terjadi perselisihan. Apa yang dilakukan? Kata beliau, bab idza ikhtalaftum faqumu. Bab apabila kalian berselisih, berdirilah. Ini dari adab orang yang menyandang Al-Quran. Kalau mereka mengkaji, membahas, tadabbur, bagus ya. Tapi kadang syaitan menunggangi. Kalau sudah masuk mereka berselisih, saling bantah-membantah, maka berdiri. Itu akan selesai masalah. Baik. Kata beliau, wafis sahih. Di dalam as-sahih, an-jundub. Dari Jundub. Dalam as-sahih masuknya riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iqra'ul Qur'ana ma talafat 'alaihi qulubukum, fa idza ikhtalaftum faqumu 'anhu." Bacalah Al-Qur'an sepanjang hati-hati kalian bersatu. Kalau kalian berselisih, berdirilah. Ya, sebab Al-Qur'an itu tidak diturunkan supaya kita berselisih. Untuk menyatukan. Membuat seorang itu bersama. Iya. Kapan berselisih, maka berdirilah. Nah, dan ini sekaligus terdapat celaan berdebat ya. Pada bab yang sebelumnya. Kita tidak disuruh berdebat, tapi disuruh berdiri. Iya. Karena perdebatan pada Al-Quran ini membawa kepada banyak kerusakan. Bisa membawa kepada kekafiran, bisa membawa kepada keras kepala, bisa membawa kepada hal yang menyelisih Al-Quran dan sebagainya. Dari bahaya. Walahuma an Ibn Abbas, hadits yang kedua. Dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di waktu beliau sakit, ituni bi kitabin aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Kata Nabi, bawakan kepadaku kitab. Saya akan menulis untuk kalian sebuah kitab. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Iya. Faqala Umar. Maka Umar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad galabahu alwaja wa inna indana kitabullahi hasbuna. Umar berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didominasi oleh sakitnya. Dan kita sudah memiliki kitab Allah, cukup bagi kami kitab itu. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain berkata, iya. Balik tu bi kitabin. Bahkan datangkanlah kitab. Datangkan kitab. Fakhtalafu, maka mereka berselisih. Ya, mereka berselisih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kumu anni, berdirilah kalian dariku." Wala yanbaghi 'inda nabiyyin tanazu'. Tidak pantas ada perselisihan di sisi seorang nabi. Iya. Ini dari hal yang berjalan di tengah kehidupan nabi dan para sahabatnya. Kalau ada dari perbuatan sahabat yang keliru, maka diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan apa yang ingin ditulis di sini oleh Rasulullah, ucapan Umar itu benar. Yang minta dibawakan kitab juga benar. Iya. Jelas ya? Karena itu andai kata memang yang ditulis oleh Nabi bagian dari agama yang harus ditulis, maka pasti beliau meninggal dalam keadaan telah menulisnya. Tapi tatkala Nabi tidak menulis hal tersebut, maka ini menunjukkan bahwa ucapan Umar sudah benar. Apa yang ada di dalam kitab Allah sudah mencukupi. Iya. Wali muslimin Adi bin Mas'ud. Jadi di sini sisi pendalilannya, kumu anni, berdirilah kalian dariku. Jadi kalau ada berselisih, berdiri. Nah, itu paling enak. So kalau dia berselisih terus duduk, bertengkar, ya nanti bukannya selesai. Ya tambah panas. Mungkin bisa adu fisik. Mungkin bisa lebih daripada itu. Nah, kemudian kata beliau, wali muslimin an ibni mas'udin annahu qara'a surata Yusuf faqala rajulun ma hakada unzilat faqala atukadibu bil kitab. Iya. Dari dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau membaca surah Yusuf. Dan ini kejadian di Hims di Syam. Beliau diminta di majelis. Kemudian beliau baca surah Yusuf. Faqala rajulun ma hakada unzilat. Bukan seperti ini diturunkannya. Faqala, maka Ibnu Mas'ud berkata, atukadzibu bil kitab, kamu dustakan Al-Qur'an? Sebab Ibnu Mas'ud langsung dia dengar dari Nabi seperti itu. Dia talaqqi dari Nabi membacanya seperti itu. Nah. Jelas ya? Maka di sini berselisih terhadap Alkitab itu, ini bukan dari perkara yang bagus. Ya, dan asar dari Ibnu Mas'ud dibawakan oleh penulis di sini adalah untuk menunjukkan bagaimana para as-salaf itu ketika ada orang-orang yang ingin menyelisihi Al-Quran. Jadi berikan kepada mereka hal yang membuat diam. Tidak ada lagi perselisihan setelahnya. Baik. Kemudian bab berikutnya. Kata penulis rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, wa man adlamu mimman dukkira bi ayati rabbihi fa'arada anha. Al-ayah. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adlamu, siapakah yang lebih zalim dari orang yang disebut kepadanya ayat-ayat Allah, fa'arada anha, lalu dia berpaling darinya. Iya. Ini disebut dari orang yang paling zalim. Dia berpaling darinya. Al-ayah. Ini ayat. Terdapat penjelasan dan penegasan bab-bab yang sudah berlalu. Bagaimana seorang itu mempelajari Al-Quran, memahaminya, tunduk terhadap kandungannya. Dan di dalam ayat ini penegasannya, tidak boleh dia berpaling, bersombong dari Al-Quran. Diingatkan sifat orang-orang yang berpaling dan bersombong. Jangan sampai kita masuk tergolong di dalam orang-orang yang seperti ini. Sebab ini orang yang paling zalim. Iya. Orang yang paling zalim. Baik, sisi pendalilan penulis itu sudah tampak dari ayat ya. Al-ayah, kalau kelanjutan ayat, wa man Allahu mimman dzukira bi ayati rabbih fa arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Ayat yang semisal dengan ini di surah As-Sajdah ya. Wa man Allahu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Pakai thumma. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sombong itu adalah menentang kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi ada dua jenis kesombongan yang dikatakan kibr. Iya, dan kibr ini sebelumnya diterangkan di dalam hadis yang sama oleh Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji darah. Ketika ditanya apa sombong itu, maka beliau terangkan, batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua jenis. Dia apa namanya? Menentang kebenaran dan meremehkan manusia. Itu dua. Iya. Maka orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong, itu selalu tunduk pada kebenaran. Dia terima siapapun orang yang menyampaikan kebenaran itu pada dirinya. Nah, dia terima. Ini hal yang bagus ya. Maka di dalam kandungan bab-bab sebelumnya itu diterangkan bagaimana seorang itu tunduk menerima Al-Quran. Itu semuanya cara etika dan adabnya. Dan di bab ini diingatkan jangan sampai ada orang yang sombong terhadap kebenaran. Sebab itu namanya dia menolak. Kibr. Demikian pula dia merendahkan manusia. Karena itu ada akhlak. Seorang itu cinta kepada orang miskin. Ya. Dia banyak membantu dari saudaranya, banyak memaafkan, tidak selalu ingin membalas dendam, tidak selalu ingin menuntut dan sebagainya. Ini pendidikan-pendidikan untuk jiwa supaya tidak terbiasa meremehkan orang. Iya. Baik. Jadi ghamtun nas. Dia bersombong terhadap orang, dia remehkan orang, dia remehkan dari hak-haknya, dia remehkan dari apa namanya, apa yang dimiliki dan sebagainya. Baik. Jadi untuk dua penyakit ini obatnya banyak ya. Di dalam apa namanya? tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, waruwi an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini diriwayat An-Nasai, disebutkan oleh muallik, sanadnya sahih. Annahu qala, beliau berkata, min akbari dunubi inda Allah ayu qala lil abd ittaqillah fayaqul alayka bi nafsik. Kata Ibn Mas'ud, dari dosa yang paling besar di sisi Allah, seorang hamba ada yang berkata kepadanya, kamu ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Lalu orang ini berkata, kamu saja bertakwa pada dirimu sendiri. Ya. Ini kesombongan. Ya harusnya dibilangi ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Iya, insyaAllah. Begitu saja. Ya. Saya akan bertakwa kepada Allah. Memang semua orang perlu untuk selalu bertakwa kepada Allah. Jangankan kita. Nabi saja dikatakan, Allah berfirman kepadanya, ya ayuhan Nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Kita tidak lebih baik daripada Nabi. Katakan kepadanya, ittaqillah. Kamu urus dirimu sendiri aja. Ya. Ini kesombongan yang sangat besar. Jelas ya? Baik. Jadi yang seperti ini adalah hal yang tidak baik. Ya, jangan ada seseorang yang masuk di dalam perkara yang seperti ini. Karena ini akan membahayakan dirinya. Ini akan membahayakan dirinya. Jadi disebutkan ya dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada orang yang berkata kepadanya, ittaqillah, ya bertakwalah kepada Allah. Ya, maka Umar berkata, la khaira fikum illam taquluha. Tidak ada kebaikan pada kalian kalau kalian tidak berucap ittaqillah ke saya. Ya. Wala khairan fina illam naqbalha. Dan tidak ada kebaikan dari kami kalau kami tidak terima nasihat kamu ini. Ini jawaban Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun kalau dikatakan padanya ittaqillah, dia bilang alaika binafsik, kamu urus dirimu saja. Ini hal yang apa? Berbahaya. Dan ini athar disebutkan oleh para ulama ya di tafsir ayat, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil ithm. Kalau dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka al-izza, dia merasa tinggi, merasa agung dengan dosa, itu yang mendominasi dirinya sehingga dia menolaknya. Ini bentuk dari kesombongan. Nah, baik, ada sisi lain ya, bahwa di dalam Al-Qur'an ini kata ittaqillah itu banyak sekali. Iya. Maka seorang itu memang selalu mengingat bahwa dirinya perlu diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi kalau dimintai wasiat, maka beliau berwasiat supaya apa? Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, fi sahih, hadits berikutnya, wa fi sahih, di dalam as-sahih. Di dalam as-sahih maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nabi Waqidin al-Laythi radhiyallahu anhu annahu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama ahaduhuma fara'a furjatan fil halqa fajalasa fiha وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. Kata Abu Waqid, sungguhnya Rasulullah tatkala beliau duduk di masjid dan manusia bersama beliau. Ini kebiasaan Nabi ya. Duduk di masjid, gampang didapat oleh manusia. Orang bisa mengambil ilmu darinya. Dan manusia di sekitarnya, itu kebiasaan para sahabat. Iya. Selalu mendatangi majelis Nabi menuntut ilmu darinya. Nah, seperti itu ilmu. Ilmu itu selalu didatangi. Dan seorang itu selalu dekat dengan orang-orang yang berilmu. It akbala thalathatu nafarin. Maka di kondisi yang seperti itu, datanglah tiga orang. Dua orang dia langsung datang ke Nabi, satu orang pergi. Nah, dua orang ini, ketika dia berdiri di depan Nabi, yang pertama dia lihat ada tempat kosong di halaqah, di majlis. Maka dia datangi tempat kosong itu, lalu dia duduk. Adapun yang kedua, yang berdiri di menghadap ke halaqah, dia duduk di belakang saya. Adapun yang ketiga, ini dia sudah pergi. Membelakang pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, beliau berkata, ala ukhbirukum anin nafari tsalatsah, inginkah kalian aku beritakan tentang tiga orang yang datang? Iya. Jadi kadang ada orang datang di majelis, Rasulullah memberi ilmu terkait dengan orang-orang yang datang, terkait dengan sebagian manusia. Dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena memang kadang dipetik pelajaran darinya. Ya. Diambil ilmu darinya. Baik. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sebagian sahabat. Kadang Nabi mengingatkan sebagian sahabat di depan para sahabat yang lainnya, menegur pada sebagian kesalahan. Ya. Dan ini tidak ada bentuk memfitnah manusia atau merendahkan mereka, tapi ini bentuk dari mengajarkan ilmu, menjelaskan dan mendidik mereka dengan hal yang baik. Maka kata Nabi, inginkah kalian saya beritakan tentang tiga orang? Amma haduhuma, adapun orang yang pertama, fa'awa ilallah fa'awahullah, dia bersegera kepada Allah, Allah juga bersegera kepadanya. Masya Allah, dia lihat tempat kosong, dia datang duduk tempat kosong itu. Dia bersegera namanya. Allah juga bersegera kepadanya. Wa mal akhar fastahya, fastahya Allahu minhu. Yang kedua dia malu. Ya. Dia malu. Ini tabiat banyak manusia ya, kalau datang halaqah, masjid dia lihat sudah penuh begitu. Ya sudah, dia duduk saja di apa namanya? Pintu dia masuk. Akhirnya pintunya membludak di situ padahal masih banyak tempat kosong di dalam. Iya. Nah, ini grup orang-orang pemalu. Ya. Jadi dia pemalu, malu, maka Allah juga malu darinya. Wa ammal akhar, adapun yang ketiga, fa'arada, dia berpaling, fa'arada Allahu anhu, maka Allah juga berpaling darinya. Subhanallah. Iya. Perhatikan tiga orang ini ya. Ini terkait dengan sikap mendatangi majelis ilmu saya. Sudah seperti ini keadaannya. Bagaimana pula kalau dia berpaling betul dari Al-Quran, dibacakan ayat dia berpaling. Iya. Ini bukan sembarangan. Kalam Allah dibacakan kepadanya, dia berpaling. Subhanallah. Betapa lancangnya orang ini. Jadi ini majelis ilmu saya, dia berpaling, dia tinggalkan. Dikatakan Allah berpaling darinya. Iya. Dan terdapat pentingnya mendatangi majelis ilmu, dan terdapat bahwa manusia di majelis ilmu itu beraneka ragam. Ya, dan terdapat keutamaan seorang yang mengisi tempat-tempat di depan, tempat-tempat kosong. Yaitu enggak usah ada malu-malu ya dalam belajar, jangan ada malu-malu. Iya. Kalau malu-malu, nah ini biasanya sulit dapat ilmu. Karena itu kata Mujahid bin Jabir, la yanalul ilm mustahyin wala mustakbir. Ilmu itu tidak didapatkan oleh orang yang pemalu dan orang yang sombong. Itu dua tidak dapat ilmu. Iya. Kata seorang penyair, al ilmu harbun minal fatal muta'ali kasayli harbun minal makanil ali. Ilmu itu akan lari dari anak muda yang terlalu tinggi congkak. Seperti air tidak pernah tinggal di atas tempat yang tinggi. Kalau dia lembah, nampung begitu. Nah, ilmu itu datang ke situ, singgah. Tapi kalau dia tinggi sekali, tidak mau singgah ilmu itu. Iya. Demikian ilmu itu. Baik. Jadi ini hadith dari hadith yang indah ya. Banyak pelajaran di dalamnya. Wa qala Qatadah fi qawlihi wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Al-ayah. Dan berkata Qatadah pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, di antara manusia ada yang memberi ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Iya. Menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lahwal hadith. Ini kalau dibahasakan harfiahnya ucapan sia-sia. Masuk di dalamnya ucapan yang batil. Masuk di dalamnya kedustaan. Masuk di dalamnya musik. Ya. Musik, lagu, dan semisal dengannya. Dari hal-hal yang mengandung kesia-siaan. Tercakup di dalamnya. Liudilla bighairi sabil. Liudilla. Akibatnya dia tersesat dari jalan Allah. Lam di sini, ini lam lil akibah, kata ahli nahu. Akibatnya dia tersesat dari jalan Allah bighairi ilm, tanpa ilmu. Al-ayah. Kata Qatadah, la'allahu ayyakuna anfaqa malan wa bihasbi imri'in min ad-dalalah ayyakhtara hadith al-batil ala hadith al-haq. Barangkali dia tidak menginfakkan harta. Ya kadang seperti itu. Ada sebagian orang bukan dia beli, tidak ada harta dia keluarkan. Tapi dia dianggap sesat karena pembicaraan yang batil lebih dia pilih daripada pembicaraan yang benar. Ini juga menunjukkan bahayanya mendengar dari ucapan ahlul bidah, ahlul batil. Padahal ada ucapan-ucapan yang benar yang harusnya dia dengarkan. Ini kadang sebagian penuntut ilmu, apalagi di masa sekarang ini ya, terlalu gampang masuk potongan-potongan suara ya di WA-nya, di medianya. Nah, di situ ada ucapan-ucapan batil. Oh, saya mau dengar, ini orang bikin aneh lagi. Dia dengar ucapan-ucapan batil itu. Iya. Padahal banyak kebenaran yang harus dia dengar. Banyak dari kajian-kajian ta'lim yang harusnya diikuti. Dia sibuk dengar dari ucapan-ucapan apa? Batil tersebut. Ini dari kekeliruan ya, salah jalan yang seperti itu. Sebagian penuntut ilmu. Ya, ada kadang sebagian ucapan batil, dia belum belajar. Begitu dia dengar, tidak mampu, dia bantah. Nah, ini siapa yang masalah? Dia sendiri pusing akhirnya. Bagus kalau dia pusing saja. Kalau ucapan batil tersebut menyesatkannya, nasallallahu alafiyah. Iya. Ada sebagian orang yang kadang dengan satu kalimat yang batil dia menyimpang. Disebabkan karena itu. Ya karena itu hati-hati ya. Apalagi di masa sekarang hal-hal yang seperti itu gampang masuk ke manusia. Baik, bab terakhir. Kata beliau, bab maja'a fit taghanni bil Qur'an. Bab apa yang datang tentang at-taghanni bil Qur'an. Iya. Ini bab ada dua kemungkinan ya oleh Syekh di sini. Karena kata at-taghanni itu ditafsirkan dengan dua penafsiran oleh para ulama. Iya. At-taghanni tafsiran yang pertama artinya dia merasa cukup. Merasa tidak perlu kepada Al-Qur'an. Nah, kalau bab ini dimaksudkan ini, maka ini ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Orang yang berpaling dari Al-Quran, bersombong terhadapnya, ya, tidak mengikuti petunjuknya, dan sebagainya ya, dari bab-bab yang sudah berlalu. Dan ada makna yang kedua, taghanni bil Quran, artinya dia memperbagus bacaannya, membaca Al-Quran. Memperbagus bacaannya. Ya, ini dua makna. Dan dua makna ini mungkin di dalam bab ini, karena memang hadith yang dibawa oleh penulis mengandung dua kemungkinan ini. Ada dua hadith. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma adina Allahu li syai'in, ma adina li nabiyyin ayataghanna bil Qur'an." Wa fi riwayatin li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi akhraja. Tidaklah Allah mengizinkan pada sesuatu, Mengizinkan di sini adina bermana istama'ah. Dia mendengar. Atau tidaklah Allah mendengar sesuatu apa yang dia dengar untuk seorang nabi yang tagani dengan Al-Qur'an. Dalam sebuah riwayat, nabi yang bagus suaranya dia tagani, ya, membaca Al-Qur'an, dia jaharkan dengannya. Ya. Jadi tagani ini artinya dia membaca Al-Quran dengan menjaharkan suara, dia perbagus suaranya. Pernah suatu hari Nabi mendengar Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran. Maka Nabi berkata, laqad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh orang ini telah diberi seruling dari serulingnya keluarga Nabi Daud. Saking bagusnya suara Abu Musa al-Ash'ari. Iya. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, andai kata saya tahu bahwa engkau mendengar bacaanku, lahabbartu laka tahbira. Saya akan perindah lagi bacaan itu. Jadi itu bacaan biasanya ya. Iya. Dia akan tahbir lagi, lebih bagus lagi dia membaca. Dan ini dari keutamaan Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Tapi ini jangan dipahami ya, seperti sekarang ini orang baca dengan berbagai nada, berbagai lagu. Ada lagu Sika, lagu Bayati, lagu Hijazi. Apa lagi namanya itu? Ar-Ras ala Nawa. Ya. Nahawan. Dan sebagainya. Itu di atas not-not musik ya. Itu tidak masuk akal. Ya. Dari kalangan para sahabat ada yang mengenal kayak begituan. Ya. Ada yang mengenal hal yang seperti itu. Jadi dia baca dengan hal yang bagus, hal yang indah didengar oleh manusia, dia percantik bacaannya, dia perindah bacaannya. Ya, itu yang dimaksud yataghanna bil Quran. Baik. Hadits yang kedua, an Abi Lubabah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan dari kami orang yang tidak bergina dengan Al-Quran. Gina di sini ada dua penafsiran yang saya sebutkan tadi. Bisa bermakna dia berpaling, merasa cukup, tidak perlu kepada Al-Quran. Ini dosa besar tentunya. Dan bisa menjadi kekufuran, waliyadzubillah. Dan bisa bermakna dia tidak bersuara bagus ketika membaca Al-Quran. Ya. Adapun gina bermakna dia nyanyikan seperti bahasa orang sekarang, itu enggak ada dikenal di masa dahulu. Bernyanyi-nyanyi seperti itu. Iya, dia lantunkan apa namanya Al-Quran dengan nyanyian. Iya, akhirnya repot urusannya. Ya, ketika apa namanya ada yang ribut kemarin melakukan Al-Quran dengan langgam Jawa, hah? Ya, ada juga heran orang-orang yang membenarkan. Ya. Ini kena rusak sudah dari sisi apa? Pemahaman, tidak mengerti apa itu Al-Quran. Ya. Coba bayangkan kalau dibuka pintu ini, sebentar langgam Jawa, nanti besok langgam Sunda. Ya. Lusa orang Makassar juga tidak mau kalah. Hah? Nanti ada orang yang di sana dia pakai nada rock, sananya pakai nada pop. Hah? Apa jadinya? Ini pintu kalau dibuka, na'udzubillah. Al-Quranul Karim sudah kita kenal dari keagungan dan kebesarannya. Nabi dan para sahabat kita tahu dari kehidupannya. Tidak mungkin itu hal yang ada. Jadi kebatilan itu tampak jelas sebenarnya. Tidak diterangkan pun bisa dikenal kebatilannya. Tapi bagi orang yang mengenal dari tuntunan-tuntunan. Baik, selesai sudah ya. Dari pembahasan ini. Di akhir dari buku ini kata beliau, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, akhiruhu wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga apa yang kita kaji dari buku ini bisa menjadi bekal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita mengenal dari apa-apa yang wajib di dalam kehidupan dari Al-Quranul Karim. Dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini waktunya sudah habis ya. Tidak bisa tanya jawab untuk sekarang ini. Jadi saya minta maaf untuk hal tersebut. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirrabbilalamin.